أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أوضح لنا سبل الهداية وأزخ عن بصائرنا غشاوة الغواية وجعلنا إن شاء الله من أهل السمع وأهل الطاعة ووفقنا لاتباع السنة وملازمة الجماعة. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله خير خلق الله لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. أما بعد، أصحاب الفضيلة المحترمين، para masyayikh, para pengurus pondok pesantren sekota Semarang, para pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, Syuriatan Batang Fidiatan, wilayah Jawa Tengah, kota Semarang dan keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama Kota Semarang, kulluhum ajmain hafizunallah wa iyyakum. Tidak lupa kepada para Bapak Profesor, Bapak Doktor dan semua cendekiawan yang hadir di dalam majelis yang mubarak ini untuk meramaikan peringatan Hari Santri. Insyaallah kalau tidak salah yang kedua selama ketentuan Hari Santri diputuskan oleh pemerintah. Di dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak terutama kepada seluruh pengasuh pondok pesantren dan para santri-santri, marilah kita bersama-sama di samping mensyukuri bahwa alhamdulillah pondok pesantren telah ikut mengukir sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pondok pesantren telah ikut serta sumbangannya di dalam membidani lahirnya bangsa Indonesia ini dengan dipelopori oleh tokoh ulama-ulamanya yang kemudian menjadi landasan negara kita, menjadi konstitusi bagi negara kita. Tetapi di samping itu saya mengajak khususnya kepada para pengasuh untuk mari kita mengevaluasi, untuk muhasabah keberadaan kita sekarang ini. bagaimana posisi pesantren, posisi santri pada saat ini di tengah-tengah masyarakat yang sudah serba maju di dalam semua bidang. Apakah keberadaan kita masih dapat kita andalkan, atau masih banyak bermanfaat, atau bahkan lebih bermanfaat? Semua akan kita ketemukan kekurangan dan kelebihannya. Dan kemudian untuk hari-hari berikutnya, untuk saat-saat berikutnya, tentunya kita mesti menata kembali supaya keberadaan kita itu menjadi eksis, bermanfaat, berkah, sebagaimana keberadaan pesantren pada era para sesepuh-sepuh kita. Hadirin rahimakumullah, dalam situasi yang serba sulit kita tebak, situasi yang penuh dengan teka-teki ini benar-benar membutuhkan kecermatan dan kewaspadaan kita. Berbagai isu, berbagai fitnah datang kepada kita, khususnya para jamiah Nahdlatul Ulama. Kita mesti harus pandai menyaring, kita mesti harus pandai mengambil kesimpulan yang semuanya itu nanti untuk bahan kita bebenah diri, bagaimana kita ke depan santri ini tetap eksis, tetap maju, santri ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Berbagai masalah, masalah yang berkaitan dengan sosial, keagamaan, masalah politik mencuat sedemikian kerasnya. Yang baru-baru ini, bahkan sekarang masih hangat-hangatnya, adalah isu yang berkaitan dengan masalah SARA, yang berkaitan dengan masalah ras. Kita menjadi risih, kita menjadi bingung. Para bapak doktor, bapak profesor, ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, yang tentunya Al-Quran itu merupakan landasan dan pedoman kita bersama. Satu contoh ayat yang baru saja saya baca tadi, bila dikumandangkan dalam kondisi seperti ini, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat SARA. Kalau kita dengan ayat la tattakhidul yahuda, sejenis ayat itu, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, sejenis ini dianggap sebagai ayat-ayat yang mengandung SARA, saya kira sepertiga dari Al-Quran itu akan hilang. Maka kita perlu mencermati apakah benar. Saya kira di dalam ayat ini sudah jelas khitabnya kepada ya ayyuhalladzina aman, kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada kelompok lain. Sehingga ayat ini jelas menuju mukhatabnya kepada komunitas umat Islam itu sendiri. Maka menurut saya justru orang yang mempersoalkan ayat ini ketika dibaca, itulah orang-orang yang akan menatapkan antara ras, antara agama. Bagi kita, ayat-ayat seperti itu seperti di ayat di dalam kalimat ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Ketika kita mengatakan Allah itu satu, apakah di sana berarti kita menantang yang mengatakan bahwa Allah itu ada dua, Allah itu ada tiga, dan seterusnya? Tentunya tidak. Nah, kita jangan sampai terjebak di dalam satu perdebatan. Kalau kita tidak arif dan bijaksana, justru kita akan membuat diri kita sendiri terpuruk dan akan membuat ayat-ayat itu tidak lagi menjadi ayat yang sangat mulia bagi kita. Saatnya banyak fitnah, saatnya banyak isu. Maka kita para santri, di dalam mengetahui mana yang benar, kita harus kembali kepada materi dari kebenaran itu sendiri. Sebagaimana ulama kita menganjurkan, i'rifil haqqa minal haqq wala ta'rifil haqqa minar rijal. Ketahuilah barang yang hak itu dari materi haknya. Jangan kita ketahui barang hak itu dari jari-jari katanya-katanya. Sungguh dalam kondisi menyebarnya berita-berita fisik, berita-berita bohong, ini nanti kita akan terjebak sendiri di dalam satu kesulitan, di dalam satu kesalahan yang sebenarnya itu tidak kita kehendaki. Hadirin rahimakumullah, terutama anak-anakku para santri, saatnya kita mesti harus prihatin, saatnya kita harus mawas diri, saatnya kita harus mengerti dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita butuhkan. Jelas bahwa sumber agama kita adalah Quran dan hadis. Subhanallah, saya tidak usah banyak komentar seperti apa Quran dan hadis itu, seperti apa sifat kafah universalnya dan validitasnya, keluasannya, dan akan hidup terus untuk sepanjang zaman. Ini adalah sesuatu yang perlu kita gagas. Kenapa sekarang justru banyak hal-hal yang tampak kesan awalnya itu bertatapan dengan Al-Quran? Apakah Quran ini sudah mulai basi? Quran ini sudah tidak lagi relevan? Kita harus bisa menerjemahkan dengan bahasa yang bagus. Quran ini muatannya banyak kalimat-kalimat yang tidak soreh, kalimat-kalimat yang majas, kalimat-kalimat yang kinayah, yang istiaroh. Karena kalimat-kalimat yang soreh itu tidak akan memuat arti yang sangat banyak. Sehingga demikian, ketika kita memahami Al-Quran, maka pemahaman kita, pengetahuan kita harus lengkap. Karakter kita, malakah kita terhadap ilmu-ilmu Al-Quran itu harus lengkap. Tidak boleh kita murati dengan sepotong-sepotong, dengan serampangan, hanya dengan kita mampu berbahasa Arab begitu saja, kemudian kita lantas mengobral kepintaran kita menafsirkan Al-Quran. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin akan terjadi faham yang simpang siur. Perlu diketahui para santri rahimakumullah wa nafa'anakumullah bi'ulumikum, bahwa di dalam konflik internal maupun eksternal, sementara itu tidak ada yang mengatasnamakan agama. Coba kita tilik konflik eksternal antara umat Islam dan umat-umat kafir yang lain, tidak ada yang semata-mata mengatasnamakan agama. Semua terjadi karena pengkhianatan. Semua terjadi karena pelecehan terhadap agama itu sendiri. Kita ingat pada saat perang Badar, kenapa Rasulullah sampai memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencegat kabilah pedagang dari Sam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Padahal secara lahiriah itu adalah perbuatan yang keji. Kalau kita hanya melihat sepintas itu, kita akan kaget betapa sadisnya umat Islam pada waktu itu. Tetapi setelah kita lihat sebab apa terjadi, ternyata kita memang butuh suatu kekuatan, butuh suatu keberanian. Sebab hak milik para kaum muhajirin yang ditinggal di Mekah akan diambil kembali oleh para pemiliknya, dirampas oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian Rasulullah mengambil tindakan untuk membalas agar kita punya kekuatan untuk meyakinkan kepada mereka kita tidak bisa dibuat main-main. Maka dilakukan itu, kemudian berlanjut dengan perang Badar. Para bapak kiai, perang Bani Quraizah terjadi yang tampak begitu sadis dilakukan oleh umat Islam, pembantian terhadap orang Yahudi, karena ada penyelewengan, karena ada pengingkaran janji. Ketika akan menghadapi perang Uhud sudah berjanji kalau orang-orang Yahudi tidak akan membantu orang kafir, tapi ternyata itu dilakukan oleh mereka sehingga ditindak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah peperangan yang besar yang saya lupa, yang pada waktu itu kaum Nasrani di Roma mengumpulkan kekuatan besar untuk menyerang Madinah secara mendadak. Kemudian Rasulullah mendengar berita itu dan Rasulullah mempersiapkan sahabatnya untuk mendahului mereka bertindak sebelum kita didahului. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak ada atas nama antara agama dan agama. Karena Islam mengajarkan selagi mereka baik dengan kita, tidak menyinggung kita, tidak melecehkan kita, kita harus hormat pada kita kepada mereka sebagai ukhuwah basyariah kita, sebagai ukhuwah syabiyah kita. Nah, hadirin rahimakumullah, para santri yang saya muliakan, subhanallah, banyaknya masalah-masalah yang berkembang, banyaknya tekanan-tekanan yang terus mendesak kepada kita, menuntut kita supaya segera berpikir cerdas untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi secara Qur'ani. Sekali lagi, ini tidak cukup hanya dengan kita memahami Al-Qur'an secara lafziah, secara terjemah. Maaf para saudara-saudara saya, orang-orang Nahdlatul Ulama, ketika kita sekarang sedang mencemooh orang-orang yang mengartikan Al-Quran dengan caranya sendiri, dengan hanya modal terjemah. Pada suatu saat nanti kalau generasi kita tidak siapkan untuk memahami Al-Quran, kita akan terlibat pula dalam masalah itu. Mereka mengerti Al-Quran, jauh-jauh kita datangi, kita ingin mengadakan diskusi, perbandingan, disanya hanya dijawab. Saya di dalam menterjemah, di dalam menafsirkan Al-Quran hanya dengan bermodal terjemah ini saja. Subhanallah. Sekali lagi, kalau kita tidak mempersiapkan untuk itu, dalam sistem pendidikan kita ini tidak ada perhatian khusus kepada masalah tafaqquh fiddin. Semuanya menuju kepada lekal-lekal-lekal yang nantinya bisa untuk jaminan kita masa depan, untuk pekerjaan dan sebagainya. Sementara khusus tafaqquh fiddin tidak diperhatikan, saya tidak ngerti seperti apa jadinya kita nanti, terutama Nahdlatul Ulama nanti. Oleh karena saya usulkan kepada Nahdlatul Ulama, hendaklah ada suatu lembaga yang khusus, lembaga itu adalah tafaqquh fiddin. Tidak perlu orang banyak, tapi kita garap dengan matang. Kita persiapkan anak itu upama zaman dulu itu menjadi para mustahidin. Ini harus, dan ini sangat mendesak menurut kami. Kalau tidak, kita akan sama dengan mereka, karena kita juga tidak paham seperti mereka, dan kita akan mengartikan Quran sembarangan juga seperti mereka. Santri-santri, inilah yang sangat saya tekankan, yang saya peringatkan kepada santri-santri di dalam kita memperingati hari santri yang kedua ini. Marilah keberadaan kita simak kembali seperti apa. Dan kenapa para masyayikh kita dulu-dulu mendapatkan sambutan segar di masyarakat? Kenapa bisa berperan dengan optimal di dalam berkiprahnya pada masyarakat? Ya, karena sekali lagi beliau-beliau mempunyai keistimewaan, mempunyai kepiawian di dalam agamanya itu sendiri, di dalam persoalan tafaqquh fiddin. Kita telah sepakat semuanya, insya Allah dari MUI sepakat, bahwa Pancasila itu tidak akan bisa menggantikan agama. Agama ya agama, Pancasila ya Pancasila. Tetapi kita sepakat semua apa yang diatur oleh pemerintah di dalam negara Pancasila ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama. Saya kira begitu. Di sini ada Profesor Rofik. Itu tidak boleh bertatapan. Tapi kemudian kalau pengetahuan kita terhadap agama itu sendiri di dalam mentafsirkan ayat-ayat itu kurang, maka jelas kita akan keteter dan kita terus akan berkutat di dalam diskusi yang tidak ada jalan keluarnya. Hadirin rahimakumullah, saya pernah mengusulkan kepada panitia ini untuk acara ceramah Hari Santri itu diadakan diskusi khusus dalam ruang khusus, khusus untuk para pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Coba kita ajak bersama-sama untuk evaluasi bagaimana keberadaan para santri-santri saat sekarang ini. Saya khawatir kalau ini nanti kita biarkan, kita tidak terasa, kita hanya membongkar sejarah kebesaran kita, tapi sementara kita tidak paham tentang kedodoran kita sendiri, ini merupakan malapetaka kelak di hari-hari yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dulu santri-santri kita, mbah kiai kita lengkap. Mereka pernah juga bermain sepak bola dengan api, bermain sepak bola dengan duren, bahkan dengan batu. Apa maksud mereka? Apa maksud beliau-beliau menunjukkan bahwa kami ini mampu, bahwa kami ini kuat? Karena cita-cita, angan-angan yang baik, kalau tidak didukung dengan kekuatan, kalau tidak didukung dengan power, itu hanya merupakan wacana saja, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu perlu di dalam kita mengemban amanat tafaqquh fiddin ini ada kelompok atau ada kekuatan yang tadi sebagai lambang panjenengan barbala dengan api, panjenengan bal-balan dengan duren yang sudah matang setelah pecah selesai dimakan durennya, itu semua ada lambang dan dulu pernah ditunjukkan oleh para kiai-kiai ulama-ulama kita. Sekali lagi, karena mereka juga menunjukkan kekuatannya bahwa Islam itu kuat, Islam bukan lemah, Islam berani apabila ditantang, apabila difitnah. Namun Islam juga lembut, Islam juga halus, Islam juga fleksibel apabila diajak bersahabat, apabila diajak bekerja sama. Hadirin rahimakumullah, saya tidak bisa lama bicara di sini. Gambaran yang saya sampaikan insya Allah sudah bisa mewakili. Mari para pengasuh pondok pesantren, suatu saat kita kumpul untuk memikirkan gawe kita yang sangat besar ini. Bagaimana anak-anak santri kita yang dulu awalnya pesantren ini didirikan adalah tafaqquh fiddin. Kenapa sekarang pesantren yang menjadi, yang mengarah kepada tafaqquh fiddin murni sudah hilang semuanya? Semua sudah membaur, sudah campur dengan pelajaran-pelajaran yang akan membuat kabur kita untuk fokus kepada masalah-masalah din ini. Bukan berarti saya itu mengecarti kecilkan ilmu-ilmu yang lain, sebab semua ilmu di dalam Islam itu butuh. Tapi tidaklah, sekali lagi tafaqquh fiddin itu ada fokus tersendiri, ada perhatian sendiri. Karena inilah merupakan satu lembaga nanti yang akan betul-betul menseleksi apakah fatwa ini merupakan fatwa yang sudah sama, sudah persis dengan Al-Quran. Apakah fatwa ini dicampuri dengan apa itu namanya makna-makna politik atau makna-makna kepentingan yang lain. Perlu ada lembaga itu, dan itu dibutuhkan orang-orang yang memang benar-benar ngerti di dalam persoalan tafsir Al-Quran. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, saya kemarin sempat menjadi sedikit bingung ketika ada orang memberikan pertanyaan, entah itu siapa, pernyataan bahwa tidak boleh menafsirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak menafsirkan. Sebagai bukti kalau kiai-kiai dulu itu habis ngaji mesti wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Iya, saya ngerti Allah Maha tahu, tapi bukan berarti kata-kata Allah Maha tahu itu membuat kita tidak tahu. Karena kata a'lam itu adalah merupakan isim tafdil yang artinya lebih tahu. Kita tetap bisa tahu walaupun sedikit, bahkan kita diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, walaupun sedikit kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak bisa kita bayangkan apa yang dimaksud dengan makna kata-kata itu. Jangan sampai para santri terjebak di dalam pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak mengerti. Karena halakam ru'un man lam ya'rif qadrah, orang itu akan rusak jika tidak bisa mengukur kemampuannya dirinya sendiri. Dimanapun kalau zaman tidak paham seperti apa saya, kadar saya sampai di mana, kemampuan saya sampai di mana, sampean akan rusak dan sampean akan terjebak di dalam ya keterpurukan. Oleh karena itu kita harus selalu mewaspadai diri kita sendiri, para santri-santri, kemampuan kita. Dan mari kita sering adakan diskusi, kita sering adakan mutola'ah, tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat untuk masa depan kita. Selamat para santri-santri, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kalian semuanya. Amin. Ilmu kalian, ilmu yang bermanfaat. Amin. Hidup kalian berkah dimanapun berada. Mudah-mudahan Islam menjadi besar karena santri-santri ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparang dungo yai. Yai. Keparang doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya khairul munzilin. Amin. Anzilna munzala mubaraka. Amin. Wa anta khairul munzilin. Amin. Wa ahyina hayatan nafi'atan mubarakatan mardiyah. Amin. Hayatul syuhada'i wassalihin. Amin. Hayata man tuhibbu baqa'ah. Amin. Allahumma ya Allah, yassir lana mutaba'atas salihin. Amin ya Allah. Wa adim lana barakatihim. Amin. Wa alhikna fi zumratihim. Wa ahlina hudahum. Allahumma afta' alayna futuhal arifin. Amin. Bihikmatika wa ansur alayna rahmataka. Amin. Wa zakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Amin. Allahumma ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak. Amin. Nasir haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Wa ala ali wa sahbihi haq qadrihi wa miqdaril alim. Amin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadha du'auna ya mujibas sa'ilin. Nad'uka kama amartana bi kitabikal karim. Fastajib lana kama wa'attana. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Tawaffana amin. Muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Romo Kyai Haji Haris Sodako. Katuraken matur suwun. Sebelum semuanya kundur, mohon bisa di atensi pengumuman yang akan kita sampaikan. Yang pertama, bahwa besok